بسم الله الرحمن الرحيم فلما قتل يحيى وقعت كترة من دمه على الأرض فلم تزل تغلى حتى بعث الله بختنصر عليهم فألقى الله في قلبه أن يقتل منهم على ذلك الدم حتى يسكن فقتل منهم 70,000 حتى سكن الدم فلما قتل يحيى وسمع أبوه بقتله فر هاربا ودخل بستانا عند بيت المقدس فيه أشجار فأرسل الملك في طلبه فمر زكريا بالشجرة فنادته هلما إلي يا نبي الله فلما أتاها انشقت فدخلها فانطبقت عليه فأتى عدو الله إبليس فأخذ هدب ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوا إذا أخبرهم ثم لقي الطلب فقال لهم ما تريدون قالوا نلتمس زكريا فقال إنه سحر هذه الشجرة فانشقت له فدخلها قالوا لا نصدقك قال فإن لي علامة تصدقوني بها فأراهم طرف ردائه فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة باثنتين وشقوها بالمنشار فمات زكريا فيها فسلط الله عليهم أخبث أهل الأرض فانتقم به منهم وفي الإحياء روي أن زكريا عليه السلام لما هرب من كفار بني إسرائيل واختفى في الشجرة فعرفوا ذلك فجيء بالمنشار فنشرت الشجرة حتى بالغ المنشار إلى رأس زكريا فأن منه أنة فأوحى الله تعالى إليه يا زكريا لئن سعدت منك أنة ثانية لأمحونك في من ديوان النبوة فعض زكريا عليه السلام على إصبعه حتى قطع الشطرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemarin diterangkan bagaimana Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Kemudian ayah beliau, ayah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, juga dicari mau dibunuh. Maka ketika mendengar bahwa ayah anaknya sudah menjadi kurban, diceritakan Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihi salam melarikan diri. Kemudian masuk ada di satu perkebunan atau hutan di Baitul Maqdis. Di perkebunan itu banyak sekali pohon-pohonan dan raja tadi itu memerintahkan prajurit pasukan-pasukannya untuk mencari Nabi Zakaria dan sekaligus membunuh Nabi Zakaria. Sampai akhirnya bertemu dengan satu pohon, ada satu pohon dengan takdir Allah. Pohon tadi itu berbicara, ya Zakaria halumma ilai, wahai Nabi Zakaria, kemarilah kamu. Kemudian Nabi Zakaria mendatangi itu pohon, dan pohon tadi itu terbuka. Kemudian si pohon menyatakan, masuklah kamu ke kami. Kamu aman sembunyi ada di dalam kami. Maka Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon tadi itu. Tetapi iblis, la'anatullah alaih, tidaklah rela bahwa Nabi Zakaria selamat. Menghendaki kehancuran bumi ini dengan matinya orang-orang yang soleh dan pilihan seperti Nabi Zakaria. Akhirnya bulu serban Nabi Zakaria ditarik sedikit keluar daripada kayu pohon tadi itu. Tidak lama pasukan raja yang mencari Nabi Zakaria masuk ke kebun tadi itu. Mencari-cari. Dan si iblis menyerupa seseorang, menyatakan Zakaria sembunyi di dalam pohon ini. Mana ada orang sembunyi di pohon? Enggak ada semuanya, kami enggak mau percaya lagi dengan kamu. Kamu enggak percaya dengan kamu. Maka si iblis menyatakan, aku punya tanda dan kamu akan percaya. Kemudian ditunjukkan bulu serban Nabi Zakaria. Masa pohon ada bulu ini? Ini bulu serbannya Zakaria. Dia ada di dalam pohon ini. Akhirnya mereka percaya. Ditebang dengan kapak dari bawah pohon dari itu. Sampai akhirnya jatuh. Pohon tadi itu, kemudian mereka mengambil gergaji. Digergaji kayu tadi itu setelah dipotong begitu, digergaji. Dan akhirnya Nabi Zakaria meninggal di dalam pohon itu. Di kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau menerangkan ketika Nabi Zakaria melarikan diri dan orang-orang kafir Bani Israel menyari dan mengejar-ngejar beliau, beliau sembunyi ada di dalam pohon. Akhirnya mereka mengetahui karena diberi kabar atau diberitahu oleh si iblis. Kemudian mereka mengambil gergaji, digergaji dari atas ke bawah, belah jadi dua. Ketika sampai gergaji tadi itu ada di kepala Nabi Zakaria, mulai gergaji tadi itu mengiris daripada kepala Nabi Zakaria, Nabi Zakaria merasakan sakitnya dengan rintihan. Maka mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Zakaria, tidak pantas engkau merintih. Sekali lagi ada rintihan dari kamu, maka kamu saya hapus daripada kenabian. Aku cabut kenabian daripada kamu. Kemudian Nabi Zakaria menggigit jarinya untuk menahan mulutnya daripada rintihan, sampai akhirnya benar-benar terbelah menjadi dua Nabi Zakaria dalam itu pohon. Begitulah cerita daripada, akhir cerita daripada Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Keduanya syahid daripada kebiadaban orang-orang Bani Israel membunuh para anbiya Allah, membunuh orang-orang yang saleh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari cerita ini Anda, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Di antaranya yaitu iblis jika ingin menjadikan di bumi ini mendapatkan murka Allah, mendapatkan azab daripada Allah, maka Allah, si iblis tadi itu menjadikan orang musuh dengan orang-orang pilihan Allah, musuh kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tahukah Anda, setelah Nabi Zakaria dibunuh dan Nabi Yahya dibunuh, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada seorang yang sangat kejam, yang menjadi kuat akhirnya menghancurkan kerajaan tadi itu, membunuh segala orang-orang yang membantu kerajaan tadi itu, sampai akhirnya punah kerajaan tadi itu. Begitulah ketika di bumi ini ada orang-orang yang soleh, maka bumi ini insya Allah akan menjadi aman. Iblis caranya adalah bagaimana penduduk sekitarnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya tadi itu membenci dengan orang yang soleh tadi itu. Siapapun yang membenci orang yang soleh akan didukung sama iblis. Kenapa? Karena jika diganggu orang yang soleh, disitulah akan murka Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang di sekitar itu. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adali waliyan, faqad adantuhu bil harab." Siapa yang mengganggu waliku, maka aku nyatakan perang kepada mereka. Bisa azab Allah turun langsung, bisa nanti dikuasai oleh orang-orang yang zalim, saudara. Karena itu, janganlah kita menjadi orang yang membenci orang yang soleh. Hargai, wajib kita mencintai, wajib kita mengagungkan. Karena berkat orang yang soleh tadi itulah Allah mengangkat azab daripada daerah tadi itu. Walaulahumu bainal anami ladukdika jibalun wa artun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena berkat orang yang soleh yang hidup di satu daerah, mungkin tidak ada yang mau ramah lagi dengan manusia daerah tadi itu. Karena begitu banyak maksiat, gunung-gunung gak akan ramah, gak terima dia kalau Allah dimaksiati. Bumi tidak akan tenang, mungkin akan terjadi goncangan dan gempa yang besar. Tapi berkat orang-orang yang soleh, tetap Allah merahmati dan Allah menjadikan aman, saudara. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laula ubadun rukka wa sibyanun rudda wa ba'im rutta la subba 'alaikumul 'adzabu sabba." Kalau bukan karena berkat hamba-hamba Allah yang banyak rukuk kepada Allah di tengah malam, kalau bukan karena Allah mengasihi bayi-bayi yang kecil, yang polos, yang lagi masih menetek sama ibunya, kalau bukan karena binatang-binatang yang melata, maka Allah akan menurunkan azab yang parah ada di daerah tadi itu karena begitu banyak maksiat. Mana daerah yang tidak ada maksiat, saudara? Pasar maksiat, di tengah jalan maksiat, bahkan di samping masjid pun banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan daerah apa ini, tapi masih tetap aman Anda. Masih tetap bumi tidak goncang dan gempa. Masih tetap gunung tidak meletus. Masih tetap aman. Laut-laut tidak tsunami. Itu semuanya adalah karena berkat masih ada orang soleh di sekitar Anda. Karena itu harus dihargai, harus dihormati, dan harus dijaga mereka. Kalau sudah dibenci orang yang soleh, apalagi diganggu, maka tempat itu akan menjadi tempat calon adab Allah, turun adab Allah kepada mereka. Macam-macam adab Allah, gak harus berupa banjir, gak harus berupa gempa. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirimkan orang-orang yang zalim yang akan menguasai mereka, dan mereka akan menjadi orang yang tertindas. Atau orang-orang yang kuat yang akan menguasai mereka. Bagaimana di Indonesia, saudara? Bagaimana PKI waktu itu merencanakan untuk menumpas orang-orang yang soleh? Udah disediakan liang-liang lahat untuk kuburan mereka. Tapi bagaimana saat mereka menentukan tanggal untuk nyatakan Indonesia ini adalah dikuasai oleh komunis, dibalik oleh Allah mereka menjadi orang yang tunduk dan terkuasai, sampai akhirnya lubang-lubang yang mereka gali itu menjadi tempat liang lahatnya mereka sendiri, dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga terjadi ada di Hadramut. Pernah dikuasai di Hadramut tadi itu oleh komunis, saudara. Kelaparan terjadi di mana-mana. Bahkan orang-orang yang soleh banyak yang dibunuh. Di antaranya abahnya Habib Umar itu juga dibunuh oleh orang-orang yang kejam. Tapi bagaimana? Apakah mereka menjadi berjaya? Mereka jatuh, tumbang, saudara. Karena itu, siapapun orang yang zalim, tidak akan dia luput daripada azab Allah. Wallahu ghafilin amma ya'malud zalimun. Siapa orang yang soleh? Siapakah orang yang soleh? Apakah orang yang berserban? Apakah orang yang bertasbih? Siapakah orang yang soleh? Dengarkan baik-baik. Orang yang soleh itu tidak dihitung dengan kopiahnya atau sarungnya atau serbannya atau tasbihnya, dijual ada di pasar itu. Orang yang soleh itu dikatakan soleh kalau dia tadi itu al-qa'im bihugugillah wa hugugi ibadih. Orang yang bisa menjalankan hak-hak Tuhannya dan hak-hak hamba Allah. Menjalankan hak Tuhannya, sholat lima waktu dilakukan. Sholat sunnah ditingkatkan. Quran dibaca, wirid-wirid dzikir diperbanyak. Puasa dilaksanakan. Hak Tuhannya dilaksanakan. Dan hak terhadap hamba Allah sama tetangga baik. Kepada yang lebih tua, hormat. Kepada yang lebih muda, sayang. Kepada fuqara wal masakin, membantu. Kepada anak-anak yatim, menyantuni. Jika hak Tuhannya dilaksanakan, hak hamba Allah dilaksanakan, itulah orang yang soleh yang menjadi pengaman di atas bumi ini. Itulah orang yang soleh yang wajib kita hormati. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana menghormati orang soleh itu menjadi satu kewajiban. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama orang-orang yang besar di antara kamu, bukan besar atau gede badannya, yang gemuk-gemuk, yang perkasa-perkasa, bukan itu. Yang dimaksud orang-orang yang besar di antara kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Itu banyak berkah. Banyak berkah. Kenapa? Dia banyak memberikan bimbingan. Berkah. Dia jadi contoh dan panutan. Berkah. Dia memakmurkan masjid dan majelis-majelis. Berkah. Inilah keberkahan itu bersama orang-orang yang besar di antara kamu. Hadiri majlis mereka, ikuti. Cuma rupanya ada beberapa pemahaman-pemahaman dari beberapa orang yang baru muncul ini. Mereka tadi itu ingin memudarkan keberkahan daripada orang-orang yang soleh. Sehingga mereka menyatakan gak perlu dah kita ambil berkah. Gak perlu dah kita menghadiri majlis-majlis yang di situ ada berkah, ada orang-orang yang soleh. Keliru, saudara. Ini justru adalah satu cara iblis untuk menanamkan kebencian kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang soleh, dan disitulah nanti akan turun azab Allah subhanahu wa ta'ala. Anda boleh percaya dan boleh tidak. Kenapa ada di daerah timur tengah banyak terjadi peperangan, saudara? Kenapa mereka tadi itu sekarang tidak aman? Karena mereka sudah kemasukan paham-paham untuk menjauhkan daripada orang-orang yang soleh. Akhirnya gak aman. Gak aman. Bagaimana mereka tadi itu menyatakan orang Islam yang ziarah syirik, orang Islam yang baca maulid kafir, mungkin yang hadir khatmul Quran ini kafir. Pemahaman-pemahaman ini sengaja dihembuskan untuk membenci kepada orang-orang yang soleh. Akhirnya yang dibenci adalah orang yang hadir khatmul Quran. Akhirnya yang dibenci adalah orang yang mau mendengarkan ceritanya orang-orang aulia. Akhirnya yang dibenci adalah orang yang mendekat dengan orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman-pemahaman adalah trik daripada iblis, bisikan daripada iblis yang dihembuskan lewat beberapa orang untuk membenci orang yang soleh. Terjadilah akhirnya pembunuhan, penyiksaan, dan Anda lihat tidak aman, saudara, ada di mana-mana. Karena itu Indonesia harus diamankan, Indonesia harus dijaga. Setiap daerah Anda, setiap desa Anda, setiap kampung Anda, teliti ada enggak orang-orang yang mengajarkan kebencian kepada orang yang soleh tadi itu. Jika ada, hati-hati. Jangan sampai pemahaman ini mengembus kepada keluarga Anda, kepada anak Anda, kepada tetangga Anda, kepada masyarakat Anda. Jangan dikasih kesempatan. Kenapa? Karena jika itu terjadi, maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan sebagaimana yang ada di Timur Tengah, saudara. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini juga bisa kita ambil hikmah bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka tadi itu mendapatkan kedudukan yang tinggi itu karena kesabaran, keteguhan. Wa ja'alnahum a'immatan bi amrina lamma sabaru wa la yulaqaha illa alladhina sabaru. Kesabaran itu dituntut sampai-sampai ngersuh lo dak oleh. Sebenarnya kan pantas ya kalau orang tadi itu merintih karena kesakitan. Pantas. Wajar. Sakit. Tangan kita kecepit aja, kita merintih kesakitan. Kaki kita kena panas aja, kita merintih kesakitan. Pantas itu, saudara. Merintih kesakitan itu pantas. Karena itu, jika ada orang merintih itu pantas, tapi bagi orang pilihan Allah enggak pantas. Nabi Zakaria ketika merintih, maka ditegur oleh Allah, Zakaria enggak pantas inti merintih. Karena inti Nabi, karena kamu adalah orang pilihanku, enggak boleh merintih. Kalau sekali lagi rintian itu aku dengar, maka kamu enggak pantas jadi Nabi lagi. Tuh lihat bagaimana. Karena itu kalau kamu ketemu dengan orang yang soleh, mereka itu kadang-kadang senyum, tapi sebenarnya dia itu banyak masalah. Dia tadi itu kadang-kadang menampakkan dirinya sehat, mungkin dia sakit. Kenapa? Karena dia orang yang dilarang oleh Tuhannya untuk menampakkan sakitnya. Karena dia menjadi orang yang dilarang oleh Tuhannya untuk menampakkan masalah-masalahnya. Karena itu jika mereka mati, muncul banyak masalah. Kenapa? Mereka memendam masalah tadi itu, ditanggung sama dia. Sehingga dikatakan sudurul ahrar guburul asrar. Jadi jangan dianggap enak ya jadi para nabi ya, langsung koyok sot-sotan ngono. Loh, banyak ujiannya, ndak boleh dianggap enteng. Oh, enak ya jadi wali ya, langsung hebat dikarak di situ dan ya. Kamu melihat zahirnya aja begitu, urusannya luar biasa, saudara. Urusannya luar biasa. Mereka kadang-kadang enggak tidur malam bukan karena apa? Doakan orang-orang yang pernah lapor sama dirinya, pernah itu, pernah ini, ada masalah itu, ada masalah ini. Mereka berusaha supaya orang tadi itu ditolong oleh Allah, mendoakan setiap saatnya. Jadi bukan berarti minta ngelapor, kemudian minta doa, kemudian dilupakan. Ini tok lucu. Mereka itu orang yang peduli. Mereka itu kadang-kadang mohon kepada Allah, gak bisa tidur, dimohonkan setiap saatnya dalam doanya. Kenapa? Karena tugasnya dia adalah untuk membantu kepada yang lainnya. Tugasnya dia adalah memberikan manfaat kepada yang lainnya. Jangan orang yang soleh, saudara. Pohon itu loh, mengeluarkan buah yang banyak itu karena ditugaskan oleh Allah untuk memberikan makan kepada manusia. Begitulah juga di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, orang-orang yang saleh, mereka adalah orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan berkah kepada manusia sekitarnya, memberikan manfaat kepada manusia sekitarnya, bukan mengambil manfaat daripada manusia yang sekitarnya atau memanfaatkan orang yang ada di sekitarnya, bukan. Nah, inilah para anbiya wal mursalin, semoga kita mendapat barokah mereka semuanya. Semoga cerita-cerita ini akan bisa membimbing kita menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.